Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadwal rutin kita setiap Jumat keempat. Nah, adapun Jumat pertama, kedua, ketiga, Al-Adabul Mufrad. Dan saya harap antum semua sudah memiliki kitabnya. Kita lanjutkan masih dalam Kitabul Ilm wa Fadlihi. Kita masuk pasal fi alimin lam yanfa'hu ilmuhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi 'alimin lam yanfa'hu ilmuhu. Pasal terkait dengan orang yang alim, orang yang berilmu, yang ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dia. Nah. Barakallahu fikum. Ini penyakitnya orang-orang seperti kita, para penuntut ilmu. Ya, kita punya banyak ilmu, kita punya banyak pengetahuan, tapi ternyata ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ketahui, tidak memberikan manfaat kepada kita. Wa'lam annal munadharata al-mawdu'ata liqasdil mughalabati wal-mubahati Mamba'ul akhlaqil mazmumati. Ketahuilah bahwa, kata beliau, perdebatan yang diletakkan, yang dibuat dengan maksud, dengan tujuan untuk mengalahkan lawan debatnya, membanggakan diri di hadapan lawan debatnya, adalah sumber dari akhlak-akhlak tercela. Ini salah satu tipe dari orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Jadi dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk bangga-banggaan. Tujuannya adalah untuk menang dalam berdebat. Tujuannya adalah untuk terkenal dengan pandainya dia dalam berdebat. Barakallahu fikum. Ini kata beliau akan membuahkan akhlak-akhlak yang dicela. Ya. Ketika seorang penuntut ilmu belajar tujuannya untuk membanggakan diri, untuk hebat-hebatan, untuk pamer, ya, pamer luasnya ilmu dia, pamer hafalan hadis dia yang sampai berjuta-juta, sampai halaman, tempat, ya, posisi pun dia tahu. Barakallahu fikum. Naam. Ya, untuk pamer pokoknya. Kalau dia itu orang yang ilmunya luas, yang lain itu ilmunya dangkal. Ini parah. Naam. Wala yaslam sahibuha min kibrin. Ya. Taib wal ihtiqaril muqassirin anhu wa ajabin bi nafsihi lirtifaihi ala katsirin minan nudharaihi. Orang yang seperti ini niatnya tidak akan selamat dari sikap kibir, sikap sombong, meremehkan orang-orang yang lebih rendah, lebih kurang ilmunya daripada dia. Nah, orang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Karena dia menganggap dirinya di atas semua orang-orang yang selevel atau satu letting dengan dia. Ini bahaya. Pasti orang yang demikian niatannya adalah tipe-tipe orang yang sombong. Tipe-tipe orang yang suka meremehkan saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Satu kelas ini yang punya nilai mumtaz cuman saya sendiri. Naam. Teman-teman yang lain paling pol 9,9. Ya, memang mereka itu orang-orang yang payah. Dan saya berada di tengah-tengah orang-orang yang payah. Nah, sombong sekali dia. Ya, orang yang sombong itu, barakallahu fikum, tidak lebih seperti katak dalam tempurung. Katak kalau di dalam tempurung, dia merasa yang paling besar. Padahal dia di dalam tempurung, makanya dia merasa yang paling besar. Coba kalau tempurungnya itu dibuka. Tahu tempurung ya? Tempurung itu batok kelapa. Tahu kan? Batok kelapa yang biasa dibuat untuk mencetak gula. Gula Jawa atau yang semisal dengannya. Nah, seperti ini. Jadi kata itu kalau dia dimasukkan ke dalam tempurung tadi, suaranya nyaring sekali. Ya, barakallah. Nah, dia merasa ya tafakham. Besar di situ. Nah. Ketika tempurungnya dibuka, dia akan merasa ciut dan kecil. Begitulah orang yang sombong. Barakallahu fikum. Nah. Dia hanya melihat barakallahu fikum di sekitarnya saja. Padahal wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Barakallahu fikum. Nah, baru dapat nilai mumtaz saja sudah kayak Ibnu Taimiyah. Lagaknya, gayanya. Barakallahu fikum. Nah. Itu kata beliau. Wala yaslam minar riya. Nah, orang-orang yang seperti ini juga tidak akan selamat dari yang namanya riya. Barakallahu fikum. Ingin dilihat, ingin selalu tampil, ingin barakallahu fikum mendapatkan pujian dari gurunya, dari teman-temannya. Nah, yang seperti ini biasanya barakallahu fikum na'udzubillah min dzalik, untuk mempertahankan ya kedudukan tersebut, dia akan menghalalkan segala cara, mencontek. Nah, ketika ujian barakallahu fikum bermain curang. Nah, kenapa? Karena takut. Ya, posisinya digoyang. Posisinya diambil oleh teman yang lain. Barakallahu fikum. Nah, jadi hati-hati niatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Lianna jumhura maqsudil munaziri al-yawma ilmun nas bighalabatihi, kata beliau. Karena mayoritas maksud dari orang-orang yang berdebat pada hari ini adalah agar manusia mengerti kalau dia adalah orang yang mendominasi. Kalau dia adalah orang yang selalu menang dalam debatnya. Barakallahu fikum. Nah, tujuan debatnya itu saja. Bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang barakallahu fikum bid'ah, mana yang sunnah. Tujuannya cuma buat menang-menangan saja. Ya. Nah, sampai disiarkan barakallahu fikum melalui channel YouTube-nya. Iya. Nah, biar viral. Nah, kalau dia adalah orang yang jago dalam berdebat. Wa itlaqu alsinatihim bisyukrihi wa madhihi. Dan tujuannya juga adalah agar lisan-lisan manusia itu keluar untuk berterima kasih kepada dia dan memuji dia. Fahuwa yadhabu umruhu fil ulumi allati tu'inu alal munazarati mimma la yanfa'u fil akhirah kahusnil lafzi wa hifdzin nawadiri. Dia ini, kata beliau, menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bisa membantu dia dalam berdebat. Jadi memang dia pelajari ilmu berdebat itu. Ilmu mantik namanya. Barakallahu fikum. Naam. Di antara dari ilmu debat itu adalah ilmu mantik. Barakallahu fikum. Memang dia serius belajar ilmu debat itu. Dia pelajari. Nah, biar dia menguasai panggung. Barakallahu fikum. Dari ilmu-ilmu, kata beliau, yang sebenarnya tidak bermanfaat di akhirat. Seperti ilmu bagusnya lafaz. Jadi ilmu mantik tadi. Ya, cara ngomongnya, menata argumen, barakallahu fikum na'am. Cara membungkam lawan, ya, na'am. Jadi dia pelajari itu semua. Ditambah lagi, kalau ingin menang harus banyak perbekalan perkara-perkara yang nawadir. Nawadir itu perkara yang asing. Perkara yang barakallahu fikum unik. Ya, tidak semua orang bisa mengerti dan memahami. Ah, itu nanti kartu dia. Ketika dia ingin menampakkan kebodohan dan kegoblokan lawannya, dia keluarkan yang nawadir. Kamu tahu ini? Apa itu? Masalah apa itu? Ah, ilmumu memang dangkal. Nah, ya. Masalah kecil kayak gini aja kamu gak mengerti. Nah, bagaimana kamu menantang saya berdebat? dalam masalah yang lebih besar. Nah, itu namanya nawadir. Ya, jadi dia punya perbendaharaan nawadir. Nawadir itu adalah perkara-perkara yang ya asing, perkara-perkara yang jarang didengar oleh orang, dan memang dia senangnya yang kayak gitu. Tujuannya apa? Ya biar kelihatan dia paling pinter. Orang enggak banyak yang tahu, ya. Pesertanya saja, jurinya saja enggak tahu masalah apa yang dia munculkan ini. Nah, tujuannya apa? Untuk membanggakan diri, ya. Kalau saya ini banyak mengetahui seluk-beluk ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, perkara nawadir itu saya pakarnya. Padahal kalau ditanya perkara yang lebih jelas gamblang, justru dia bingung. Ya, nah, ditanya doa masuk masjid apa? Bingung dia. Apa pula doa masuk masjid ini? Nah, ya, ditanya doa kalau mendengar suara petir apa? Bingung dia. Nah, tasyahud apa doanya? Waduh, itu juga nggak pernah saya baca. Begitulah orang yang seperti itu, barakallahu fiik, ya. Perkara yang nawadir, dia hafal seluk-beluknya. Ya, dia punya 200-an nawadir yang menjadi perbendaharaan dia. Orang yang seperti ini kalau ditanya perkara yang remeh, perkara yang sebenarnya lebih penting, justru dia luputkan. Nah, barakallahu fiik. Tadi cuman buat bangga-banggaan diri. Karena orang jarang nanya perkara-perkara yang dianggap remeh tadi. Doa masuk masjid. Iya, barakallahu fikum na'am. Doa keluar rumah. Jarang ditanya. Jadi enggak ada na'am bisa membusungkan dada. Jadi dia malas ngapalin yang kayak gitu. Ngapalinnya apa? Yang nawadir-nawadir tadi. Barakallahu fikum na'am. Waqad ruwiya fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Dan sungguh telah diriwayatkan dalam hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat kelak adalah orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat baginya. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini secara isnadu dhaif, sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Fihi Utsman ibnu Miksam al-Bari ba'afahu Ahmadu wan-Nasa'iyu wad-Daruqutni. Utsman ibnu Miksam al-Bari ini ba'afahu, dilemahkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ad-Daruqutni. Naam, barakallahu fikum. Tetapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun fi adabil muallim wal muta'allim wa afatil ilmi wa bayani ulama'i su'i wa ulama'il akhirati. Bab yang berkaitan dengan adab-adab seorang guru, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang murabbi, apa saja adab-adabnya. Wal muta'allim, dan adab-adab seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu. Nah, ya, kedua belah pihak harus beradab. Yang guru, barakallahu fikum, harus beradab. Guru itu digugu dan ditiru. Sebagaimana kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Nah, jadi kalau gurunya enggak punya adab, gurunya jelek adabnya, maka muridnya juga akan meniru hal tersebut. Makanya seorang guru harus punya adab, harus belajar adab. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Bukan hanya pandai dalam mengajarkan ilmu atau wawasan ilmu. Barakallahu fikum. Seorang guru itu harus mengajarkan adab dan akhlak kepada murid-muridnya. Dan pernah saya sebutkan barakallahu fikum dalam majelis Imam Ahmad, ada ribuan orang yang belajar berada di dalam majelis tadi. Paling hanya 25%-nya barakallahu fikum yang mencatat, yang memang niatannya mengambil hadis dari Imam Ahmad. Sisanya pengen tahu bagaimana adabnya Imam Ahmad. Ya. Sisanya yang 75% itu orang-orang yang barakallahu fikum mungkin ilmunya lebih hebat, hadisnya lebih banyak. Tapi mereka lebih barakallahu fikum terfokus dan tertarik untuk belajar ya akhlak, untuk belajar gerak-gerik dan tingkah laku Imam Ahmad. Nah, karena itu yang dikenal oleh mereka sangat istimewa dan sangat spesial dari Imam Ahmad. Cara dia dalam mengajar. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga kata beliau membahas tentang dampak-dampak buruk dari ilmu. Dan penjelasan tentang ulama yang jahat dan ulama akhirat. Nah. Jadi ulama itu ada ulama yang jahat, ulama su, ada ulama akhirat. Sama-sama diulamakan. Kenapa? Ya, sama-sama punya barakallahu fikum latar belakang pendidikan, ya, ilmu. Menimba ilmu barakallahu fikum dari para ulama yang lain. Sehingga mereka sampai pada tingkatan ulama. Hanya saja yang satu jahat, yang satu ulama akhirat. Barakallahu fikum. Nah, akan dibahas pada barakallahu fikum bab kali ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ammal muta'allimu. Fayambaghi lahu taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaqi wa mazmumis sifati idhil ilmu ibadatul qalbi. Adapun untuk para santri, para penuntut ilmu, kata beliau, maka sudah seharusnya bagi dia untuk lebih mengedepankan kebersihan jiwanya dari akhlak-akhlak rendahan, dari sifat-sifat yang dicela. Karena ilmu itu adalah ibadahnya hati. Jadi adab yang pertama bagi para penuntut ilmu adalah harus membersihkan hati, membersihkan jiwanya dari segala bentuk akhlak-akhlak rendahan, sifat-sifat yang dicela. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena ibadah itu adalah karena ilmu itu adalah ibadah hati. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya berlumuran dengan akhlak-akhlak yang jelek, maka ilmu itu tidak akan barakallahu fikum merasuk ke dalam hatinya. Naam. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah barakallahu fikum mengeluhkan itu kepada Imam Waqi. Syakautu ila waki'in an su'i hibzi. Saya pernah mengadu kepada Imam Waqi tentang kenapa akhir-akhir ini hafalanku begitu buruk. Nah, sulit sekali untuk menghafalkan ilmu. Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi memberikan wasiat kepadaku, memberikan bimbingan untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan mengotori hati dan akan membuat kita sulit dalam menampung ilmu. Wa yambaghi lahu qat'ul 'ala'iqi asyaghilati. Dan juga sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk memutus segala kaitan-kaitan yang bisa menyibukkan dia. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Jadi hal-hal yang bisa menyibukkan dia, dia putus. Fa innal fikrata mata tuza'at qasurat an idrakil haqaiki. Karena pikiran itu, kata beliau, ketika dia dibagi-bagi konsentrasinya, fokusnya, maka akan mendangkalkan kemampuan dia menangkap hakikat segala sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Menuntut ilmu, barakallahu fikum, sambil jualan. Ya, jualan gorengan, jualan es, barakallahu fikum. Naam. Ya. Gorengannya enggak habis, pusing dia mikir, "Waduh, ini buat muter modal besok gimana?" Naam. Ya, jadi pikirannya bercabang. Barakallahu fikum. Ketika pelajaran dares nahwu, gorenganku habis enggak ya? Gorenganku habis enggak ya? Naam. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Atau barakallahu fikum peliharaannya begitu banyak. Melihara burung, ya. Naam, nyantri sampai sambil memelihara burung, ada lobet, ada cicak rowo, barakallahu fikum. Naam, ada ikan pun dia punya macam-macam, ikan cupang, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ikan black molly, naam, punya banyak peliharaan. Kambing pun dia melihara, barakallahu fikum. Naam. Nyantri apa-apa ini, ya. Banyak sekali cabangnya dia. Hiburan, Ustaz. Hiburan itu kalau cuma satu, ya. Ini dia punya koleksi sampai cupangnya aja 20 berderet itu di atas, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyi. Belum lagi barakallahu fikum. Naam. Kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, jadi penuntut ilmu itu kalau semakin banyak cabang pikirannya bakal semeraut, barakallahu fikum. Jangankan yang punya banyak cabang, yang satu cabang saja, yang cuman fokus menuntut ilmu saja, ya, itu pun barakallahu fikum dia tidak bisa maksimal. Nah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, innal ilma idza ataita kullaka la yu'tika illa ba'dah. Yang namanya ilmu agama ini, ilmu syariat, kalau kamu totalitas memberikan semua yang engkau miliki untuk ilmu, hartamu kamu habiskan untuk ilmu, umurmu ya kamu habiskan untuk ilmu, enggak ada itu dia main futsal, enggak ada itu dia main badminton, enggak ada dia olahraga-olahraga, barakallahu fikum, nah ya, dia cuman menghafal ilmu, menulis ilmu, nah pokoknya ilmu terus. Sampai di kamar mandi pun ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Itu pun belum semua bisa dia dapatkan. Yang totalitas saja cuma dapat sebagian. Apalagi yang punya banyak cabang perusahaan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Punya banyak cabang kesibukan tadi. Dijamin semeraut itu. Naam. Barakallahu fikum. Itu nasihat beliau. Ya. Karena pikiran itu ketika dia dibagi-bagi fokusnya, maka kemampuan dia akan semakin dangkal. Waqad kana salahu yu'thirunal ilma ala kulli syai'in. Dan dulu, kata beliau salaf, mereka lebih mendahulukan ilmu di atas segala sesuatu, kata beliau. Dicontohkan oleh beliau, faruwiya anil imami ahmada rahimahullahu ta'ala annahu lam yatazawwad illa ba'dal arba'in. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau tidaklah menikah kecuali setelah umurnya 40 tahun. Naam. Ente-ente ya, baru umur 17 sudah ngebet pengen kawin. Barakallahu fikum. Nah. Antum-antum. Ya, barakallahu fikum. Baru umur 15 sudah kepengen kawin. Kebelet. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kenapa? Kayaknya orang kawin enak, Ustaz. Nah. Dangkal sekali pikiran antum. Ya, nah, baik. Cuman melihat pesta-pesta begitu ya. Naam barakallahu fikum, akad nikah. Kok kayaknya enak lihat teman, ya kan? Habis nikah, naik sepeda ontel, bonceng berduaan. Waduh, romantis sekali. Ya, nuansa klasik bertemu dengan nuansa melankolis. Barakallahu fikum. Nah, senang lihatnya, ya, barakallahu fikum. Nah, bubar, padahal baru kelas tahfidz, barakallahu fikum. Nah, sudah kepengen kawin, ya, barakallahu fikum. Nah, ya kita tidak menghalangi, barakallahu fikum, ya. Memang sebagian para ulama ada yang menganjurkan. Nah, tapi kalau seseorang itu bisa lebih menahan, ya, para syabab bisa lebih bersabar, barakallahu fikum, untuk menahan gejolak syahwatnya tadi, agar dia menambah kedewasaannya terlebih dahulu, barakallahu fikum, itu tentu lebih baik daripada keburu nikah. Kenapa? Ya tadi, karena dia sendiri masih belum dewasa. Barakallahu fikum, naam. Tayyib. Ya. Paling satu minggu itu romantisnya. Sisanya ribut sama istrinya. Karena sama-sama kayak anak kecil. Yang satu pengen main HP terus. Yang satu juga demikian. Barakallahu fikum, naam. Ya, ribut. Naam. Tayyib. Punya anak juga sama, nggak mau ngurusin, kamu yang ngurusin, kamu mandiin dia. Nah, kamu yang istri, masa saya suruh mandiin, kamu yang mandiin lah. Nah, ya, jadi ribut, ngurus anak pun ribut, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Hanya beberapa tahun, umur seumur jagung, pernikahannya sudah cerai. Nah, karena apa? Ya tadi cuman kebelet nikah, padahal pernikahan itu membutuhkan kedewasaan. Ya, barakallah. Bukan cuman senang-senang naik sepeda ontel berduaan begitu. Ya, nah ke alun-alun bergandengan tangan. Pikirnya cuman gitu aja orang nikah itu, barakallahu fikum ya. Nah, enggak tahu yang sudah nikah itu memikirkan banyak hal. Nah, Imam Ahmad 40 tahun baru nikah. Ya. Nah, jadi yang baru umurnya 20-25, barakallahu fikum, mbok yang sabar. Ya. Nah, kalau masih belum selesai programnya, sabar-sabarkanlah diri Anda. Ya, ini udah banyak yang menawarkan saya, Ustadz. Nah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Timur Leste, Ustadz. Nah, ya. Karena dia santri yang teladan, ya. Banyak diincer, barakallahu fikum na'am. Jadi daerah-daerah itu sudah menawarkan dia, barakallahu fikum. Baik. Ayo, menikahlah dengan gadis-gadis kami. Nah. Barakallahu fikum. Sabar. Ya, program Anda belum selesai. Mantapkan jiwa Anda. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, enggak perlu juga sampai 40 tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang penting paling tidak targetnya adalah program ya tertinggi di barakallahu fikum ma'ahat ini bisa Anda selesaikan dengan baik, barakallahu fikum. Naam. Wa ahdaitu ila Abi Bakrin al-Ambari jariyatan. Aku pernah memberikan hadiah kepada Abu Bakar al-Ambari, seorang budak wanita. Falamma dakhaltu alaihi tafakkara fi istikhraji mas'alatin. Fa'azabat anhu. Faqala akhrijuha ilan nukhasi. Faqalat hal min zambin. Qala la. Illa anna qalbi ishtaghala biki. Wa maqadru misliki ayyamna'ani ilmi. Naam. Tatkala aku masuk menemui beliau, setelah Abu Bakar dapat seorang budak wanita tadi, maka beliau berpikir untuk mengeluarkan satu permasalahan, untuk menjawab satu permasalahan. Nah, ternyata budak wanita itu terus menggoda beliau. Maka beliau mengatakan kepada pengawalnya, keluarkan perempuan ini. Nah, Nukhas penjaga. Ya. Keluarkan perempuan ini. Maka perempuan tadi bertanya, apa dosa saya? Maka Abu Bakar mengatakan, tidak ada. Kamu enggak ada dosa, enggak ada salah kamu. Hanya saja, kata beliau, hatiku ini selalu merasa tersibukkan olehmu. Nah, ya jadi semenjak kamu ada, kacau pikiran saya. Pikiran itu gak bisa fokus, mikirin kamu terus. Nah, kacau, kata beliau ya. Semenjak kamu ada ini, kacau saya. Kamu gak salah sih. Nah, ya, yang salah itu saya. Nah. Gak bisa fokus kalau ada kamu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa ma qadru mithliki, apa kadar dirimu sehingga kamu menghalangi aku dari ilmuku. Nah, nilai kamu itu apa? Harus sehingga harus lebih saya dahulukan daripada ilmu, kata beliau. Nah, sehingga menunjukkan beliau lebih mendahulukan ilmunya daripada barakallahu fikum, na'am, ya, tersibukkan dengan wanita tadi. Itu beliau. Dan barakallahu fikum, sebagian talib justru apa? Tersibukkan dengan wanita yang belum menjadi miliknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukan istri, bukan budak, tetangga juga bukan. Barakallahu, bukan siapa-siapa, tapi justru dia disibukkan oleh perempuan tadi. Nah, siapa dia? Ya, perempuan di koran. Lihat gambarnya, dia tersibukkan, terbayang-bayang. Ya, nah, lihat di majalah, barakallahu fikum. Nah, enggak ada hubungan apa-apa sama dia. Cuman itu selalu bikin dia mabuk kepayang. Ya, nah, berarti sangat rendah sekali. Ini beliau, budak wanita tadi sudah milik beliau. Tapi karena merasa menyibukkan, mengganggu konsentrasi, suruh keluar sama beliau. Nah, itu pelajaran bagi kita, bagi para penuntut ilmu. Nah, untuk membuang segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi dan fokusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.